Seorang guru mengaji kapun saya kata tak kena makra huruf seperti huruf ain, tidak sah semayang. Dia tekan juga budak-budak nak suruh kena makra. Apakah boleh main tekan gitu? Saya dah lah budak baru, dah belanja mengaji. Naik bosang lah pulak gitu. Ha. Tok guru dia kerahi tanya kita pulak. Jadi gitulah. Sebab tu dia panggil cara kita nak menghadapi dengan masyarakat juga adalah satu ilmu pengetahuan. Eh? Ha. Bila kita nak ajar orang baru, jangan tebeng sangat. Jangan nebeng sangat. Sebab orang baru ni, kadang-kadang ada orang yang memang bersemangat. Apa jadi kalipun Tok Guru kata gajah rimah pun, tak gigih. Dia tetap nak ngaji juga. Nah, baik. Hak tu minoriti. Hak majoritinya, tak boleh marah-marah sangat. Tak boleh tekan sangat. Ia jadi kecewa dan sebagainya. Jadi kita kena tukar pula. Nampak? Spek dalam mengajar ni. Betul. Mu nak ngaji tak mu ngaji peduli aku. Mu mari ngaji boleh kemu, tak ngaji tak boleh kemu. Betul, buah tu zaman dulu. Faham? Kalau kita pakai buah tu zaman dulu ni, maka ramai tak mari ngaji dengan kita pasal kita keras. Tapi bila kita, bila ramai tak ngaji, ramai menjadi jahil. Bila ramai menjadi jahil, efek dia kepada masyarakat keseluruhan. Betul tak? Ha. Sebab zaman moden. Moden zaman 70-an moden dah. Tapi ni lebih canggih lagi. Nak? Ha, masalah lebih rumit. Macam-macam pesing budak-budak. Nak? Ha, jadi jangan keras sangat. Katakan dia baru nak belajar, kita pun suruh baca surah yang wajib. Iaitu Fatihah. Dia pun bacalah. Ada 20 kesalahan. Maka jangan kabur 20. Kabur 2. Tu guru yang bijak. Kalau guru yang tak bijak, 20 je bahan. Oh, parok mu ni 20 ni. Dua kalau baca kali, dua kali lagi, 40 mu salah. Berat mu ni, lagi ni. Kawan tu nengung, kamu pergi aku. 20. Nak? Ha. Jadi, pandai-pandai lah. Bila dengar dua je salah, semangat, seronok dia nak mengaji. Nak? Esok-esok kabar pula, segi salah. Tu cara dia. Ni habis kemah ke kabar. Nak? Biar kat dia habis Fatihah dulu, tengok dulu. Tak? Dia pegang di A'udzubillah. Tak kena dah. Dalam mana pula dia au saja. Au saja 8 bulan saya au. Berat nanang. Dah kawan tu lidah keras dah macam gesti udang. Nah, ha, mana tasamuh berlebih kurang. Bukan kata betul pasal dia orang awam, dia budak-budak nak menggemarkan dia. Jangan sebut banyak sangat. Bak tu budak-budak Nabi kata nak main Quran kalau tak ada wuduk boleh. Pasal nak suruh dia tidak. Nampak? Ha, maknanya renggang daripada belajar. Dia tak rasa tertekan kena ambil wuduk sama. Ha, sebab tu ni. Tu uslub Rasulullah. Nah, ha, jadi banyak maaf. Bukan kata tu. Eh, bukan tu. Oh, awak sedap sungguh. Sekali baca. Macam saya sudah dah saya dengar. Bukan gitu. Mana kalau 40 kesalahan, oh, awak ada 3 kesalahan besar. Eh, ha, boleh tahan dia dengar. Diorang ni tak pergi amat ngaji. Malah 40 salah. Lebih bila aku nak mengaji tu. Nak nyanyi kawan tu. Dia main A, A, U, A. Tak kena A, A, U, tak A, A, U, A. Tak mengaji terus kawan tu. Nak. Ha. Mana lari sikit-sikit tu. Ha, boleh tahan lah tu. Ha? Comel lah tu. Nak. Ha, baru budak-budak suka.